apakah tata cara sholat ghaib dengan sholat jenazah itu sama? Bagaimana tata cara sholat jenazah? Sama, tidak ada perbedaan antara keduanya. Yang biasa kita praktekan, sholat jenazah memiliki 4 takbir. Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah dan surat yang lain. Takbir kedua membaca sholawat Ibrahimiyah. Takbir ketiga membaca doa untuk mayit. Takbir keempat membaca doa untuk mayit. Ini yang dirojikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sehingga tidak ada sujud, tidak ada rukuk seperti sholat-sholat yang lainnya. Setelah takbir yang keempat, tetap disunnahkan untuk membaca doa bagi mayit. Dan ini pendapat yang dirujukkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian disyariatkan pula untuk mengangkat tangan ketika bertakbir. Takbir pertama sampai takbir yang keempat, semuanya disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan. Ini pendapat yang dirujukkan oleh beliau rahimahullah.